jiwa ini selalu pergi. Walau kadang tak punya banyak nyali, lelah basah keringnya baju panas emosi. Kian lama kian tak terkendali. Cerita pun tak bisa redakan kecewa saat ketulusan tak pernah terbalaskan. Begitu banyak omong kosong dan kejaan, paksakan kebodohan untuk kejar bintang.